6 itu semuanya telah dicatat di alam al-mahfuz. Begitu juga al-basyirah. Mengimani bahwasanya apa yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 6 wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wal qalbu dan juga al-qalbu penciptaan bahwasanya semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diingatkan beriman kepada takdir dan ini semuanya dari tingkatan-tingkatan yang memiliki faedah-faedah. Buah-buah ketika beriman dengan sesungguhnya Allah, berjelas tentang kisah, berhasilah dan al-Qur'an. Bagaimana banyak-banyak juga beriman kepada takdir. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam faedah berikutnya di dalam beriman kepada takdir, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Di dalam beriman kepada takdir, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama itu namanya rahimani wa rahimakumullah, al-iman wal-jazm bil-qadar bima ra'idil arba. Mengimani dan menetapkan dengan yakin terhadap takdir dengan tingkatan-tingkatannya yang empat. Mengimani, menetapkan dengan yakin takdir tersebut dengan tingkatan-tingkatannya yang empat. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, dan al-qalbu. Nah ini yang benar menginginkan takdir Allah Subhanahu wa taala karena dia memang termasuk asrul min usulil iman, usul dari usul-usul keimanan, beriman kepada takdir. Yang kedua, inkar dzalika, mengingkari takdir. Mengingkari adanya takdir. Nah, maka yang kedua ini mengingkari takdir hukumnya adalah kufur, kekufuran. Mengingkari takdir adalah kekufuran. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang pada hati-hati mereka ada asyak wataradu, ragu dengan takdir. Percayanya, yakinnya tidak mantap. Nah, kurang keimanannya, kukur sekali pun tidak. Tapi dia ragu dengan takdir. Maka, ragu dalam masalah seperti ini, ragu dalam masalah takdir seperti ini, itu yulhaq bil kufur. Dikarenakan apa itu mesti bahwa di dalam rahimah ni orang yang dalam masalah ini tidak boleh ada padanya keraguan. Sama seperti orang yang masuk beriman kepada hari akhir, yang benar adalah orang yang yakin dengan iman akan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Ada pun orang yang tidak percaya, orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dia kufur. Nah, termasuk kekufuran adalah tidak mengingkari secara 100%, sebenarnya adalah kira-kira hari kebangkitan dan ragu dalam hatinya, maka digolongkan kepada kekufuran. Digolongkan kepada kekufuran. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam syaratnya. Ini adalah hadis rahimani wa rahimahullah. Nah, yang menunjukkan ini keraguan tentang takdir ini menyebabkan kekufuran, termasuk kepada kekufuran adalah dalil yang terakhir yang akan kita bacakan. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa fil musnad, dan di dalam al-musnad, di dalam al-musnad wa sunan, dan di dalam sunan, dan di dalam sunan, yakni dimaksud, yang dimaksud dengan musnad di sini adalah musnad al-Imam Ahmad, musnad al-Imam Ahmad. Begitu juga sunannya adalah sunan Abi Dawud dan juga sunan Ibnu Majah. Selain beriman kepada takdir dengan keimanan yang mantap, tandanya engkau mati di atas kemarin ini, lakunta min asinar. Niscaya engkau akan menjadi penghuni neraka. Niscaya engkau akan menjadi penghuni neraka. Hal. Berkata Ibnu Taimiyah, fa'ataitu 'Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Maka aku pun kata Ibnu Taimiyah mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Wa Huzaifah bin Ibn al-Yaman, dan Huzaifah bin al-Yaman. Wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit. Maka aku kata Ibnu Dailam yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud, kemudian Huzaifah bin al-Yaman, dan Zaid bin Thabit. Wa kulluhum haddatsani bi mithli dzalika an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya, ya, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah bin al-Yaman, Zaid bin Thabit, semuanya menyampaikan kepada semisalnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semisal dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Baik bin Sa'ab. Sama semuanya mengatakan demikian. Engkau seandainya berinfak dengan emas segunung uhud, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai engkau beriman kepada takdir. Hadithun sahihun, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam As-Sunnah Ibni Abi Asim, di dalam As-Sunnah Ibni Ibnu Abi Asim halaman 245. Rawahu al-Hakim di sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam sahihnya. Nah, ini apa nanti dirahmati oleh Allah, menekankan kepada kita bahwasanya tidak percaya kepada takdir, begitu juga ragu dengan takdir, itu dihukumi kufur. Dari kata-kata lau kunta ala ghairi hadza la kunta min ahli nar, tanda yang kau mati tidak selain-selain di atas ini, yang tidak beriman kepada takdir, maka engkau niscaya akan menjadi penghuni neraka. Yang menunjukkan kufurnya orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, baik dia menentang atau dia ragu kepada takdir. Ini yang pernah diterangkan nanti orang yang mengumumkan kesimpulannya dari beriman kepada takdir, bahwasanya wajib beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan empat tingkatannya, dan diharamkan kufur mengingkari takdir, begitu juga dengan takdir. Jadi kalau kita memahami lagi orang yang mengumum, kemudian faedah yang lain dari hadis ini. Nah, dari firman yang diberi lagi sebelumnya, Ibnu Dailami namanya adalah Abdullah bin Fayruz. Ibnu Dailami namanya adalah Abdullah bin Fayruz Abu Busr atau Abu Busr Fakir dan Ibnu Dailami Abdullah bin Fayruz Abu Busr atau Abu Busr. Maka kata saya ini kami mengambil dari pengakuan ataupun Ibnu Dailami menemui beberapa orang sahabat mengeluhkan apa yang ada pada dirinya dari ragu terhadap takdir. Kata saya ini kami mengambil taala hakata yajibu ala insan. Begitulah wajib bagi manusia. Jika musibah dimaafkan, jika terima penyakit, al-jazabah bila akibani dari kalau bagi siapa yang tertimpa penyakit hendaknya dia pergi kepada dokter penyakit tersebut. Kalau itu apa penyakitnya penyakit badan, maka tentunya perginya kepada dokter badan. Ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian kita punya wa'afiq ma'afiq kuruh umul ulama. Dan dokter-dokter penyakit hati, mereka itu adalah para ulama. Wa'afiq ma'afiq kuruh, dokter-dokter yang penyakit hati adalah para ulama. Maksudnya kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita yang merasakan, maka datanglah kepada orang-orang yang berilmu. Apalagi kalau itu rahimani wa rahimahullah, berarti yang mampir bersahabat radhiyallahu anhu. Terlebih lagi seperti mereka yang adalah para sahabat, kalau baik di Ka'ab, paling itu tidak tabibun, maka setiap penyakit itu ada tabibnya, ada dokternya. Kalau kita melakukan dari Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian begitu pula dari hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Fadilatu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, di antara keutamaannya yang kalau kita rahimani wa rahimakumullah, beliau ini min ahli al-Qur'an. Termasuk ahli Al-Quran, wa min katabati Al-Quran, dan beliau ini termasuk pencatat Al-Quran. Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Al-Quran dan termasuk pencatat Al-Quran. Begitu juga Qari'un atau Qari' atau Hafidz Al-Quran, termasuk hafidznya para sahabat. Hafidz Al-Quran atau hafidznya para sahabat Ubay bin Ka'ab yang menunjukkan itu adalah menyerahkan manusia kepada Allah adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegakkan kembali sholat tarawih secara berjamaah ketika Umar atau di zaman Rasulullah SAW cuma beliau 3 malam sholat malam sholat tarawih bersama para sahabat, kemudian beliau tinggalkan khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu sholat tarawih dilaksanakan sendiri-sendiri. Begitu juga di zaman Abu Bakar masih sendiri-sendiri atau berjamaah cuma kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Ketika Umar melihat berkelompok-kelompok orang dengan satu imam, beberapa orang satu imam, beberapa orang satu imam, maka Umar mengatakan alangkah bagusnya kalau jamaah-jamaah ini atau jamaah-jamaah sholat ini dijadikan satu imam. Maka beliau pun menunjuk Ubay bin Ka'ab ini radhiyallahu anhu untuk mengimami seluruh jamaah. Nah, ketika melihat Umar melaksanakan, sholat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan ini masjid bid'ah atau ini masjid bid'ah. Yang bukan bid'ah yang baru, dalam arti apa? Karena lama tidak diamalkan, seolah-olah perkara yang baru, padahal tentunya dia bukan perkara yang baru, tapi telah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab. Nah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memanggil beliau. وقرأ عليه سورة لم يكن البينة. Kemudian Rasulullah membacakan kepada Ubay bin Ka'ab surah Al-Bayyina. Lam yakun al-bayyina kafara ya. Waqal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna Allah amarani an aqra'aha 'alaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakannya kepada kepada. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakannya kepada kepada. Fakal maka hamba juga mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, samali Allah laka, apakah Allah menyebut namaku untukmu? Apakah Allah menyebut namaku untukmu? Qala Rasul mengatakan, "Na'am, iya. Allah menyebut nama-Nya. Allah memerintahkan aku untuk membacakan surat ini kepada kepadamu." Mendengar ini, Babaka radhiyallahu anhu dan atau apa rahim. Bukan farihan Allah azza wa jalla mampu istihi. Nah, bayi yang nah. Atau lihat nabi wa amar nabi wajib doa alaihi hadis surah. Beliau menabi dikarenakan gembira Allah subhanahu wa taala menyebut namanya kepada nabinya dan memerintahkan nabinya untuk membacakan surat ini kepada kepadanya. Nah. Ini menunjukkan keutamaan sebagai Kaab. Begitu pula keutamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Keutamaan ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dalam Al-Muqaddimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man sarahu an yaqra al-Qur'ana raddan kama unzil wa yaqra'hu qira'ala qira'ati ibni ummi abdin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan masih segar sebagaimana diturunkan, masih basah, masih segar sebagaimana diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan qiraatnya Ibnu Ummi Amr, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ujian Rasulullah akan bagusnya. Nah, bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan yang terutama Abdullah bin Mas'ud pula berlalu dalam hidup rahimani wa rahimahullah Abdullah bin Mas'ud, sudah kita sampaikan memiliki betis yang kecil, memiliki betis yang kecil sampai ketika ada angin yang sedikit kencang beliau bergoyang. Tapi kecilnya betis beliau, nah ada beberapa orang sempat tertawa melihat beliau bergoyang ketika ada angin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa saya berkesnya Abdullah bin Mas'ud nanti pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jangan kalian tertawa. Kecilnya berkesnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nanti pada hari kiamat itu lebih berat dari gunung Uhud. Yang menunjukkan amalan yang besar, amalan yang tinggi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang menunjukkan kepada kita yang diperhitungkan itu adalah amalan, bukan bentuk fisik. Karena sampai kita terbawa dengan apa yang banyak di tengah-tengah manusia, selalu penilaian kehormatan, penilaian tinggi dan rendah kepada fisik, begitu juga pada harta, begitu juga pada kedudukan. Tidak sama sekali kalau kita merahimani warahimahullah yang nilai di Allah SWT adalah hati, ketakwaan seseorang, begitu juga amalan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan juga jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Ini adalah contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu juga kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat ada seorang yang besar badannya. Nah, seorang yang kafir besar badannya, tetapi ketika diubah tidak bisa mengalahkan kapas, tidak bisa mengalahkan kapas kata ringannya. Menunjukkan lemahnya, sedikitnya amalannya, maka dia kafir. Ini pertama yang besar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sisi keutamaan beliau, di antaranya adalah beliau termasuk roh sahabat, termasuk rohnya, rohnya para sahabat. Ya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menginginkan membaca Al-Quran dalam keadaan masih segar, maka bacalah dengan baca Abdullah bin Allah bin Rahman wa Rahim. Begitu juga Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, kata pertama beliau, beliau adalah sahabat Nabi Quran di Ahli Al-Ibad Fidrami Allah Mahu. Beliau adalah salah seorang pencatat Al-Quran di masa Abu Bakar Rami Allah Mahu. Sedangkan Huzaifah Ibn Yaman Rami Allah Mahu di antara keutamaan beliau, beliau adalah sahih sir alladhi nasarra katarra ilaih Nabi sallallahu alaihi wasallam min asma'ihi al-Nabi. Huzaifah bin Yaman adalah orang yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan kepada beliau nama-nama orang-orang munafik. Ini hadis wa penyakit pada badan kita, maka pergilah ke dokter pada bagiannya. Dan ketika hati kita yang sakit, hendaknya pergi kepada dokter-dokter hati, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, pada hati luar kawadirillah rahimani wa rahimahullah, ini beberapa perkara yang kita disampaikan tentang beriman kepada takdir. Berikutnya kita masuk pada bab yang berikutnya, bab majaa fil musawwiri. Bab apa-apa yang datang tentang para tukang gambar. Bab majaa fil musawwiri. Bab apa-apa yang datang tentang para tukang gambar. Maksudnya adalah minal wa'id syadid, ancaman. Apa-apa yang datang tentang ancaman yang keras bagi para tukang gambar. Kalau bintin rahimani wa rahimahullah, qala al-Malik rahimahullah wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yahruku kabalki. Allah berfirman, dan siapa yang lebih zalim, dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mencipta seperti ciptaan. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mencipta seperti pencipta. Kalau yang rukuk darurat, maka silakan dia, hendaknya dia menciptakan satu, sebut saja, seekor semut. yang menciptakan seekor suruh yang kecil darah. Dijelaskan oleh Allah dengan rahim Allah adalah musyrik, semut yang kecil. Awliya ruku hamdan, atau hendaknya dia menciptakan satu biji benih, satu biji benih kita perlu. Awliya ruku syairatan, atau hendaknya dia menciptakan sebiji gandum saja. Apabila nah, ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian kata beliau, walau an Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini keduanya, dari Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu an-nasi 'adaban." Manusia yang paling keras azabnya pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Asyaddu an-nasi 'adaban yaumul qiyamah. Manusia yang paling azabnya nanti pada hari kiamat, makanya di antara orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Tentunya yang paling keras secara mutlak adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir. Tapi yang dimaksudkan terakhir oleh Imam Muhammad di antara orang yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah alladzina yudhahi'una adalah orang-orang yang meniru-meniru ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meniru ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian kita dulu nanti ini. Walau ma'ani Abbas dan milik semuanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sabrin fitnah, setiap para penggambar di neraka, setiap para penggambar di neraka. Yuja'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsuhu. Dijadikan untuknya, dijadikan untuknya pada setiap gambar yang dia gambar nafas. Dijadikan untuknya dengan setiap gambar yang dia gambar nafas. Jadi gambar yang dia gambar ketika dunia di akhirat nanti dikasih nafas, dikasih ruh. Gambar tersebut yu'adzabu biha fi jahannam. Diazab dengannya, dia diazab dengan gambar tersebut di neraka jahannam. Mereka kita tidak lagi melihat orang-orang yang gambar. Apa yang dia gambar ketika di dunia nanti ditiupkan roh yang dengannya dia diazab dalam neraka. Kalau kita lagi melihat orang-orang dari hadis, dari tiga hadis ini yang bisa kita baca, maka menunjukkan tahrimu tasbih, tahrimu tasbih, haramnya perbuatan menggambar, haramnya perbuatan menggambar. Dan yang dimaksud gambar yang diharamkan ini adalah gambar zawatil arwah, menggambar perkara-perkara yang memiliki ruh, yakni manusia dan juga hewan-hewan. Menyakut manusia, menggambar manusia dan menggambar hewan-hewan. Haramnya perbuatan menggambar. Jadi menggambar makhluk-makhluk bernyawa, manusia dan juga hewan. Wa'antahu minal jabasya. Dan perbuatan menggambar ini termasuk dosa besar. Dikubur wajib alaihi dan ini karena adanya ancaman padanya. Ancamannya adalah dihukum dalam neraka. Ancaman dengan hukuman di neraka atau manusia yang paling berat azabnya itu menunjukkan dia adalah dosa besar. Sebagaimana tadi juga disebutkan ciri-ciri dosa besar ketika ada ancaman neraka. Begitu pula haramnya perbuatan menggambar zawatul arwah ini, perkara-perkara yang memiliki ruh itu sama saja apakah dia menggunakan tangannya, kayak kita zaman dahulu menggambar, latihan gambar atau pelajaran menggambar dengan tangannya dia ukir, atau dengan kamera, atau dengan apa? Kamera. Cuma dia cetek dengan tangan. Nabi Muhammad SAW pernah membedakan antara menggambar dengan tangan dengan fotografer atau kamera. Dia mengatakan tidak mengapa kalau pakai apa? Foto. Kemudian beliau ditegur oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kepada Nabi rahimahullahu taala, ya Muhammad, surah. Nah, yang namanya gambar ya gambar. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu Muhammad, ini Syekh rahimahullahu taala, yang namanya gambar ya gambar. Mau dia pakai tangan atau pakai foto kamera tetap dinamakan gambar, tidak ada perbedaan pada badannya. Maka yang lain diterangkan Allah menjawab jalan beliau ketika ditegur oleh Syaikh rahimahullah taala. Ya, kesimpulannya adalah satu saja, apakah menggambar dengan tangan, apakah menggambar dengan kamera, gambar tetap ada gambar. Ini perlu diterangkan bagi orang yang Allah rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu berkata, walamma anhu marfu'an, dan milik keduanya secara marfu. Dan milik keduanya dari beliau, jadi dari Ibn Abbas, secara marfu. Mansawwara suratan di dunia, barang siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia, barang siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia, lewat arwah, gambar-gambar yang memiliki ruh, kulifa an yakfuha fiha ruh walaysa binafiin, nanti dia akan diberi beban untuk meniupkan pada gambar tersebut ruh. Kulima anjel muhawi haru, dia diberi beban untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Walaysa mina fihim, dan dia tidak mampu meniupkan ruh pada tangannya. Terakhir kata beliau, Rasulullah wali muslim an Abu Hayyaj, dan milik Imam Muslim dari Abu Hayyaj. Milik Imam Muslim dari Abu Hayyaj. Qala, beliau berkata, qala li Aliyun, berkata kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan milik Imam Muslim dari Abu Hayyaj, dia berkata, berkata kepada Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ala ab'atuka ala ma ba'adani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali kepadaku, maukah engkau, maukah engkau aku utus dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengannya? Maukah engkau aku utus dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengannya? Ini misinya sama ketika Rasulullah mengutus Ali dengan apa yang Ali akan mengutus dia, yaitu alla taja'a suratan illa khamattahu. Jangan alla taja'a suratan, jangan engkau biarkan sebuah gambar pun kecuali engkau menghapusnya. Jangan engkau biarkan sebuah gambar pun kecuali engkau harus menghapus menghapusnya. Wala taqrab musliman illa sawaitahu, dan jangan engkau biarkan satu kuburan pun yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Lagi, jangan engkau biarkan satu gambar pun kecuali engkau hapus. Wala taqrab musliman, dan jangan pula engkau biarkan sebuah kuburan ditinggikan kecuali illa sawaitahu, kecuali engkau kata ratakan. Ini adalah diterapkan oleh orang-orang beberapa hadis yang sangat tegas menunjukkan kepada kita tahriru takwiri dawatil arwah, harusnya menggambar makhluk-makhluk bernyawa dikarenakan ancaman yang sangat banyak dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang menggambar, tentang orang-orang yang menggambar. Ancamannya diantaranya ancaman neraka, kemudian diperintahkan untuk meniupkan roh padanya, kemudian dia adalah orang yang diantara orang yang paling keras azabnya di neraka. Begitu juga dia di neraka kita dengar gambar tersebut ditiupkan ke badannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, ancaman tentang gambar itu balu, terkena ancaman laknat, terkena ancaman laknat. Ini yang menurut kita Bukhari bahwa itu adalah Allah. Kemudian sebagai banyak tambahan yang disebutkan oleh hasil dari Rahim Allah Ta'ala. Nah, tentang hukum memiliki gambar-gambar atau kutu-kutu. Hukum memiliki gambar-gambar. Itu tidak aktual. Hukum memiliki mempunyai gambar-gambar. Nah, hukum memiliki gambar. Ada enam macam setelah diislamin bagi orang-orang. Yang pertama, al-qismul awwal, jenis yang pertama, yang kita maksud gambar-gambar ini, gambar-gambar makhluk bernyawa, manusia dan juga hewan. Yang pertama adalah dia memiliki gambar tersebut dikarenakan mengagungkan orang yang digambar. Yang pertama adalah apa? dia memiliki gambar-gambar tersebut dikarenakan mengagungkan orang yang ada di gambar atau di foto tersebut. Dikaumihi dakufal, seperti misalnya yang di foto tersebut seorang penguasa, au jahil, atau yang di foto tersebut ternyata orang yang terkenal memiliki kedudukan. Al-Mu'ilmin, atau misalnya orang yang melihat simpan gambarannya tersebut, orang yang berilmu, ulama. Ini kan namanya mengagungkan. Nah, Al-Ibadatin, atau ahli ibadah. Nah, ini gambar. Gambar kayak orang bersobat, berubah, rumahnya. Al-Mu'ilmin. Nah, ini adalah kelemahan orang yang masih mumpung. Dan yang terakhirnya, maka yang pertama ini bahasa haram bila syar'i ini diharamkan dan tanpa ada yang berbuat menggambar, menyimpan gambar. Ya, sekarang kita tidak membahas hukum gambar lagi ya, tapi hukum kita menyimpan gambar di rumah kita. Hukum menggambarnya jelas diharamkan. Ancamannya sangat banyak. Nah sekarang hukum menyimpan gambar. Yang pertama ini menyimpan gambar dikarenakan mengagungkan apa sesuatu yang digambar tersebut. Misal yang digambar tersebut seorang penguasa disimpan, atau seorang yang punya kedudukan, seorang yang kaya raya, atau seorang yang berilmu, atau seorang ahli ibadah. Maka ini diharamkan. Walatadkhulul malaikatu baitan fihi hadhihi dan para malaikat dalam hadis yang lain tidak akan memasuki rumah yang padanya ada gambar-gambar ini. Ini pernah dilakukan oleh orang Allah, bahkan kata beliau, ketika dia memiliki gambar, kemudian dikarenakan menghormati yang digambar tersebut, memuliakan yang digambar tersebut, itu ada telun di jahidil rupiah. Ada perkara yang mencoreng, merusak isi rupiah, rupiah kepada Allah Tabarakah wa Ta'ala. Kalau yang digambar tersebut para orang-orang kaya, atau orang-orang yang kedudukan, atau para penguasa, maka merusak isi rupiahnya. Dan kalau yang digambar tersebut adalah yang dia hormati tadi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah, maka ada zalimun bijahihi uluhiyah, ada cacat pada sisi uluhiyahnya. Ketika dia gambar, kalau di masyarakat itu gambar Sunan 9 waktu Qadir Jailani, terlepas siapa mereka dia, lagi kan dianggap masyarakat kan mereka orang soleh. Nah, ini ada cacat pada sisi uluhiyahnya. Kalau dia mengagungkan dari sisi ibadah, ibadahnya. Nah, dan akhirnya dalam masalah gambar, para malaikat tidak akan masuk pada rumah yang padanya ada gambar-gambar. Yang kedua, pahamnya pertama ya, punya gambar tapi karena waktu yang digambarin dia ada sedikit penghormatan. Nah, atau ini ayah angkat yang banyak jasa, ayah di rumah. Kalau yang angkat ya. Nah, yang kedua, ibtina' suwar litatajjub binnawar ilaiha aw litatadabbur biha. Memiliki gambar-gambar dalam rangka bersenang-senang, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat memandang gambar tersebut. Nah, menyimpan gambar, gambar dalam rangka bersenang-senang, berlezat-lezat melihat gambar tersebut. Padahal haramun ayyadun, maka ini hukumnya juga haram. Lima fihi minal fitnatil mu'addiyah ila dzarratil akhlaq, dikarenakan apa yang ada padanya berupa fitnah-fitnah yang mengantarkan kepada akhlak-akhlak rendah. Terus, masya Allah, walaikumsalam. mudah gambar-gambar tersebut ditampilkan di dalam hidup rahim bagi orang ini biasanya apa? Kalau para laki tentunya apa? Dia memiliki gambar-gambar para wanita. Nah, dia bergerak-gerak memandang kepada gambar-gambar tersebut dan inilah arus dari segi gambarnya. Ini malaikat tidak akan masuk rumah yang kepadanya ada gambar dan dari segi fitnahnya ketika dia melihat kepada gambar tersebut dengan bergerak-gerak bersemangat. Yang ketiga, alasan besar yang ketiga, anyakamiah lidukro kananan awal tuban memiliki gambar dalam rangka kenang-kenangan. Memiliki gambar album untuk kenang-kenangan. Supaya kalau melihat gambar itu jadi rindu, jadi sayang, dan seterusnya. Kalladzina yusawwiruna siwara auladihim lidzakurihim hal kibar. Kata beliau, ini seperti orang-orang yang menggambar anak-anak kecil mereka, bayi-bayi mereka, anak-anak mereka, supaya mengingatkan mereka nanti ketika sudah tua. Ya, gambar-gambar ketika masih kecil, gambar ketika masih bayi. Nah, begitu pula kalau suami istri gambar ketika menikah, gambar kenangan-kenangan ketika pernikahan dengan bermacam-macam pakaian-pakaian pernikahan, baju-baju pernikahan, mudah dipajang di rumahnya. Tidak ada pengaruhkan dan tidak juga berlezat, tetap. Cuma dalam rangka kenang-kenangan. Tahu kan kenang ya? Nah, begitu juga kenang-kenangan ketika naik gunung. Banyak jalan kan? Jalan-jalan gunung, kenang-kenangan, terlebih lagi kenang-kenangan. Ketika ke pantai banyak fotonya. Nah, apalagi ditampak dengan fotonya bisa terbalik sekarang ini. Kalau dulu kan tidak bisa terbalik, cuma yang di depan itu. Sekarang dibiarkan saja dia memotret diri sendiri atau ya sebenarnya apa terjadi. Maka ini karena dari itu Rasulullah bahasa Aiman Arabun ini juga Arab menyimpan gambar untuk kenang-kenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Nah, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada gambar rupanya berjiwa. Ada gunanya ya kalau kita memahami orang itu apa dengan kenangan yang demikian. Makan apa? Mesti bahkan ada lagi kenangan-kenangan bukan kenangan anak-anak, bukan kenangan-kenangan menikah, tapi kenangan-kenangan apa? Kenangan-kenangan meninggal. Nah, dia meninggal suaminya, selalu dipajang foto suaminya di rumahnya, supaya dia terlihat cinta kepada suaminya. Nah, kenangan-kenangan orang yang telah meninggal, maka juga sama. Yang keempat, anak-anak yang keluar di rumah dan bilang terawat, memiliki gambar-gambar, tetapi ibu tidak senang sama sekali kepada gambar tersebut. Memiliki gambar-gambar, cuma dia sama sekali tidak senang dengan gambar tersebut. Sekarang maksudnya senang dia. Walakinlah tak bisa berarti melihat cuma gambar-gambar tadi ada mengikutinya lah yang tadi. Nah, jadi sekarang ini kan beli apa-apa kan punya gambar. Ya, beli sabun, ada gambarnya ada. Gambarnya, beli sampo, ada gambar, ada gambarnya. mengikuti yang lain. Gambar itu mengikuti. Intinya kan kabur, bukan gambarnya. Maka Indonesia itu adalah gambarnya apa? Gambar-gambar yang ada pada kabur. Menteri kabur atau pada sampo dan yang lainnya. Atau membersih wajah, ada gambar-gambarnya. Maka yang pernah kita pahami melalui Rasulullah yang Indonesia kata yang dohir bahwasanya yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Di antara tuan pihak baik maksud dan dikarenakan gambar-gambar yang ada padanya pada tahu, pada tampu, pada pembersih wajah itu bukan yang dituju. Yang dituju itu tampunya, yang dituju itu adalah tampunya, yang dituju itu adalah pembersih wajahnya. Nah, itu tadi kita beliau inakkan pembukaan harus wala masyarakat pembukaan Allah. Akan tetapi walaupun dia tidak apa-apa karena memang dia mengikut yang lainnya, kalau tidak memperhatikan, tidak terlalu berat untuk membuangnya, maka yang pertama dibuang gambar-gambar ini yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, ayatkan yang keluar adalah wajib takut berkehidupan. Memiliki gambar-gambar yang padanya ada penghinaan terhadap gambar-gambar tertentu. Seperti apa gambar di keset, gambar di keset ya, yang dan letaknya di bawah minat diinakan, gambar di mana di keset yang tidak indah dia, jadi tidak indah bukan dipakai rata. Nah, maka yang seperti itu adalah situasi bagi orang yang lemah. Kata beliau, bahasa dapat tadi indah jumbo itu berapa? Maka kata-kata ini kami Allah menurut jumhur ulama ini tidak lemah, tidak apa-apa. Ini tidak lemah, tidak apa-apa. Yang adanya pada ada untuk penghinaan terhadap gambar gambar tersebut kalau di hati. Nah, kalau di sini orang ini orang yang masuk Allah, tapi orang ini orang yang masuk Allah, Allah menyatakan bahwa para al-fuqaha orang yang masuk Allah dan sungguh para ahli fikih, para fuqaha dengan terang menyatakan bila ini ibadati masih kurang mengharumkan pakaian yang padanya ada gambar-gambar. Beliau mengatakan, kata-kata itu rahimahullah, para pewahat dengan tegas menyatakan harumnya pakaian yang padanya ada gambar. Nah, walaupun yang komitmen, sama saja pakaian tersebut adalah gamis, jubah, baju, atau celana, celana bergambar, baju bergambar, atau imamah, atau imamah bergambar, maka banyak bernyawa atau banyak atau selain lain. Nah, diharapkan setelah menjelaskan masyarakat siapa? Jangan kita memiliki imamah, jangan memiliki pakaian baik celana ataupun baju jubah ataupun pula imamah yang adanya ada gambar. Nah, karena kita termasuk lihat langsung, maksud ya lihat gambar gambarnya. Jadi kalau sekarang apa hukum gambar yang ada di hafail? Apa itu Pamper? Apa hukum memiliki gambar yang ada pada pamper? Nah, jadi dalam waktu tadi itu ala fa'al fardain di al-fa'al wal haq. Yang namanya nafah itu adalah apa? Kain yang dibungkuskan di antara dua kemaluan. Dibungkuskan pada dua kemaluan, jadi baik kemaluan depan atau belakang. Di al-fa'al untuk anak-anak wal haq atau untuk perempuan yang sudah sakit atau orang yang sakit yang mengharuskan dia tidak bisa kemana-mana sendiri tidak punya. Nah, diambil dari seorang balasan najis tidak supaya najis tidak menyerap ke tubuhnya atau malam atau mengenai pakaiannya. Nah, mana sulh aku lima juta atau lima juta? Kayak baju tadi, pakaian, baju, celana, imamah, nggak boleh ya, nggak boleh. Atau dia termasuk yang dihinakan, karena dipakai di apa? Kotoran-kotoran tersebut. Maka kata Rasulullah, dia dinasani akrab. Yang lebih mendekati adalah dia termasuk yang dihinakan. Nah, termasuk apa? Yang dihinakan. Nah, dia termasuk yang dihinakan. Itu untuk menunjukkan dia hina atau tidak. Itu kira-kira misalnya gambarnya kamu itu ditaruh di situ. Kira-kira kamu merasa terhormat atau gimana? Bukan gambar belakang ya. Di gambar itu. Pemper itu gambarnya tiba-tiba gambar di situ. Merasa terhormat atau merasa terhina? Bilang saya ini, kamu merasa terhormat atau hina? Nah kalau di baju kan orangnya dihormat, kayak dihormat ya. Kalau di lantai ataupun tadi kena bongkoran ya, kena punya mati-mati orang yang bongkoran, maka kata apa yang mati semua itu lebih dekat kepada yang itu berdua. Jadi perkara yang di kerja tidak mengapa. Ini yang terakhir kemudian yang terakhir ini lewat. Al-Jabut tadi yang terakhir yang keenam adalah al-Jabut jala ilah gambar yang kita terpaksa memilih. Gambar yang kita terpaksa punya gambar tersebut. Berbuat adalah kita semua diri Allah di ikhlas dan sendirinya berjalannya pada rohim seperti gambar-gambar yang ada pada KTP. Begitu juga gambar-gambar yang ada pada KIP. Gambarnya ada pada KTP, pada KIP. Pada rohim dan yang ada pada duit. Yang tidak bisa mengelak kita, terpaksa. Kalau tidak mau menerima, tidak punya duit di rumah kita. Nah, tidak punya KTP, tidak punya duit, dan seterusnya. Maka kata beliau yang menangi, pala isma bihi, maka tidak ada dosa padanya, dikarenakan tidak mungkin kita menghindar dari jarumnya. Dikarenakan apa? Tidak mungkin kita menghindar dari jarumnya. Jadi kalau kita ambil dari orang enam perkara yang disebutkan oleh tadi kita katakan oleh siapa yang telah mengorbankan dan memiliki gambar tertentu bernyawa. Sebenarnya secara umum bahwasanya tidak diperbolehkan gambar makhluk-makhluk yang bernyawa karena ancaman yang sangat keras dan hukuman penghukum memilih gambar tersebut sebagaimana yang disebutkan di video karena manfaat